luka, rindu jadi benci, semua karena cinta. Manis di bibirmu, lembut suaramu, aku terpedaya. Semua yang kurasa hancur hatiku, mungkin sudah suratan. Bila ku tetap wajahmu yang begitu lugu, seakan ku tak percaya. Sampai hati kau tega melihatku di sini. Semua yang kurasa hancur hatiku.